Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam a'azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir masih dalam surat Al-Ma'arij. Allah Ta'ala berfirman, fasbir sabron jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Sesungguhnya mereka melihat hari kiamat itu sesuatu yang jauh, sementara kami menganggapnya, melihatnya dekat. Setelah Allah menyebutkan ya tentang bahwasanya para malaikat naik ke langit dalam satu hari yang lamanya 50 ribu tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar bersabar menghadapi pendustaan kaumnya. Qala bafiman fasbir sabran jamilan, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang indah. Ai isbir ya Muhammad ala taqdibi qaumika lak wasti'jalihim al'adzaba istib'adan liwuqu'i. Artinya sabarlah hai Muhammad menghadapi pendustaan kaummu itu kepadamu, dan mereka senantiasa minta dipercepat azab karena mereka tidak yakin akan adanya hari kiamat. Maka sabarlah menghadapi orang-orang seperti itu. Di sini ya kita diperintahkan juga, walaupun khitab ini untuk Rasulullah SAW, tapi juga ini khitab untuk umatnya, agar kita di dalam berdakwah sabar ya menghadapi orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang terkadang ketika kita mendakwahkan hal yang hak pasti kita akan dicerca, dimaki, dituduh dan yang lainnya. Sabarlah, karena yang penting kita sudah menyampaikan, yang penting adalah kita sudah mengemban tugas kita dan amanah kita. Masalah hasil mereka diberikan hidayah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman fasbir sabran jamila, maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Kata Imam Mujahid, sabar yang indah itu artinya sabar yang tidak ada padanya syakwa. Apa itu syakwa? Itu mengadu dan berkeluh kesah kepada manusia. Kadang ada orang ya ketika sakit, setiap ada orang yang menjenguk, dia keluhkan sakitnya kepada orang yang menjenguk. Ini tidak bagus ya akhwat Islam azakumullah. Kenapa dia kok setiap ada orang yang menjenguk selalu dia keluhkan? Seakan-akan dia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Kalau dia ditanya, saya ridho, tapi kenapa kamu mengeluh? Ya sabarlah. Ya, sabar. Toh kalau kita mengeluh pun juga tidak akan menyebabkan sakit kita sembuh kok. Apakah ketika kita mengeluh tiba-tiba langsung sembuh sakit kita? Ya enggak kan? Ya sudah sabar. Kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkeluh kesahnya kepada Allah saja. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam berkata, "Inna ma asyku bathi wa huzni ila Allah." Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah saja. Fasbir sabron jamila, maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka menganggap hari kiamat itu jauh terjadinya. Karena mereka tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Mereka meyakini seakan bahwa hidup itu di dunia terus menerus. Kalau sudah mati sudah selesai. Ya makanya orang-orang musyrikin Quraisy itu merasa heran, siapa yang akan bisa membangkitkan mayat yang sudah menjadi tulang belulang, katanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah ya keraguan mereka itu, bahwa yang akan membangkitkan tulang belulang manusia yang sudah mayat, yang sudah menjadi tulang belulang, itulah yang telah menciptakan manusia pertama kali. Iya. Sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia pertama kali dari sari air pati, mani, maka Allah pun mampu untuk menciptakan manusia ya dari apa namanya ajabudzanab, yang disebutkan dalam hadis ya, bahwa manusia itu ketika meninggal dunia lalu kemudian ia dikuburkan, akan hancur seluruh tubuhnya kecuali ajabudzanab, bagian dari tulang ekornya yang kecil, itu yang tidak akan hancur. Dan dari tulang ekor inilah kemudian Allah pun membangkitkan manusia kelak ya di padang mahsyar, ketika di hari kebangkitan itu. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka melihat hari kiamat itu jauh. Maksudnya jauh ya. Artinya kayaknya enggak mungkin terjadi deh. Masa sih terjadi? Kenapa mereka punya keyakinan seperti itu ya akhwal Islam? Kenapa mereka punya keyakinan bahwasanya hari kiamat jauh terjadinya? Jawabnya satu, karena tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga mereka menganggap seakan-akan hidup di dunia itu hidup hanya sekali saja, sudah selesai. Inilah ya akhi, ya akibat daripada tertipu dengan dunia. Sehingga akhirnya ketika seseorang itu sudah sangat cinta dunia dan betul-betul betah dengan dunia, pasti keimanan dia kepada kehidupan akhirat pun semakin apa? Ya semakin tipis dan semakin tipis. Karena cinta dunia dan cinta akhirat ini bagaikan air dan minyak. Sulit sekali menjamaknya. Semakin besar cinta dunianya, semakin kecil cinta akhiratnya. Semakin besar cinta akhiratnya, semakin kecil cinta dunianya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Wa narahu qariba, sementara kami kata Allah melihatnya dekat dan pasti akan terjadi. Dan memang pasti akan terjadi ya akhwatul Islam. Bukankah tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah kabarkan telah terjadi dan kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri? Bukankah itu sebagai sebuah hujah yang sangat agung akan adanya hari kiamat? Lalu Allah berfirman, yauma takunu samaa'u kal muhn wa takunul jibalu kal 'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Pada hari itu mata ya langit kal muhli, bagaikan muhl. Ya, sebagian ulama mengatakan muhl itu bagaikan warna perak. Ya. Sementara sebagian mengatakan bagaikan minyak. Wa takunul jibalu kal 'ihn, dan gunung pada waktu itu bagaikan bulu yang dihamburkan. Sebagaimana Allah mengatakan ya, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Terus yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Seperti apa? Ya, gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Iya. Subhanallah. Wala yas'alu hamimun hamima. Dan pada hari itu hamim itu teman dekat tidak akan bertanya kepada teman dekat yang lainnya. Dia kenal. Pada hari kiamat itu mereka akan saling mengenal. Tapi pada hari itu mereka saling lari. Masing-masing mereka tidak mampu untuk membantu temannya. Kecuali kaum mukminin. Ya. Ikhwata Islam azakumullah iyyakum. Wa la yas'alu hamimun hamima ay la yas'al qaribu an halihi wa huwa yarahu fi aswa'il ahwal fatashghaluhu nafsuhu an ghairihi. Artinya karib kerabat tidak akan bertanya tentang keadaan dirinya, Sementara ia pun melihat ya dia dalam keadaan yang paling buruk, maka ia pun juga sibuk tentang dirinya sendiri, boro-boro mikirin orang lain. Ya, di hari itu enggak bakalan bisa mikirin orang, Pak. Yang dia pikirkan masing-masing manusia itu memikirkan dirinya sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan fasaffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Pada hari itu manusia akan ingat amal-amal dan perbuatan mereka masing-masing. Pada hari itu yang mereka pikirkan bagaimana saya selamat dari api neraka. Mereka enggak mikirin apa-apa lagi sudah. Ikhwatul iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Lalu Allah mengatakan yubassarunahum ay ya'rifu ba'dhum ba'dha. Artinya mereka akan mengenal satu sama lainnya. Wa yata'arafuna bainahum, dan mereka pun ya tahu dan kenal ini siapa teman-temannya. Tsumma yafiru ba'dhum min ba'd. Kemudian sebagian mereka lari dari sebagian yang lainnya. Sebagaimana Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya. Di hari itu saudara akan lari dari saudaranya. Ya, suami akan lari dari istrinya. Ayah akan lari dari anaknya. Masing-masing mereka memikirkan dirinya sendiri. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Kecuali kaum mukminin. Kaum mukminin di padang mahsyar itu, ya. Mereka akan berkumpul. Lalu kemudian mereka berkata, "Ayo kita datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam." Maka kaum mukminin pun datanglah kepada Nabi Adam. Minta apa? Supaya Nabi Adam memberikan syafaat dengan izin Allah. Tapi ternyata Nabi Adam menolak. Ya. Terlebih ketika kaum mukminin sudah melewati jembatan Shirath. Ketika kaum mukminin telah berhasil melewati jembatan Shirath, mereka akan minta kepada Allah supaya saudara-saudara mereka, teman-teman mereka yang dahulu mereka sholat bersama mereka, berpuasa bersama mereka, supaya dikeluarkan dari api neraka. Maka Allah pun berfirman kepada kaum mukminin, "Pergilah kalian ke neraka dan ambil orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah. Selamatkan mereka dari api neraka." Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwih. Ya. Allah mengatakan yubassarunahum, dan mereka saling mengenal satu sama lainnya. Yawaddul mujrimu, dan orang-orang kafir. Mujrim di sini maksudnya orang kafir, ya. Allah seringkali memutlakan kata orang kafir itu dengan kata mujrim. Mujrim itu orang penjahat, Pak. Ya, kenapa orang kafir itu disebut penjahat? Di hari kiamat orang-orang kafir itu yang jadi penjahat, Pak. Kalau di dunia sekarang orang kafir tenang-tenang, enak-enak. Orang Islam disebut teroris. Ya. Orang Islam yang berjenggot, apalagi kalau antum berjenggot di atas mata kaki, curigain tuh teroris, Pak. Tapi di zaman sekarang kita lihat orang kafir, oh hidupnya tenang-tenang, senang-senang, enak-enak. Ya. Yeah. Tapi nanti pada hari kiamat Allah memanggil mereka sebagai mujrim, penjahat semuanya itu. Iya. Yeah. Ikhwatul Islam. Allah mengatakan yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idzin bibani. Maka orang-orang kafir itu berharap supaya mereka bisa menebus diri mereka sendiri dari azab neraka dengan anak-anaknya. Itu tolong yang di atas anaknya jangan dibiarkan lari-lari ya, mengganggu ya. Allah mengatakan lau yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Mereka ingin sekali ya, Kalau mereka bisa menebus dirinya dengan anak-anaknya, dengan istri dan saudaranya, dengan keturunan-keturunannya, bahkan dengan seluruh dunia ini. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwa Allah berfirman kepada penduduk api neraka yang paling ringan adabnya. Apa kata Allah kepada penduduk api neraka itu? Ara'aita law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha? Bagaimana pendapatmu kalau kamu memiliki kekayaan dunia dan seisinya? Apakah kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Maka orang ini berkata, na'am ya Rabb, iya ya Allah. Apa kata Allah? Talabtu minka awan min hadha, di dunia aku minta lebih ringan dari itu. Allah tushrik bi, permintaanku jangan sekutukan aku. Fa'abaita illa syirk, tapi kamu enggan kecuali mempersekutukan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu orang kafir berharap supaya dia bisa menebus dirinya dengan apa? Seluruh yang ia miliki. Tapi tidak mampu, tidak bisa. Karena masing-masing diadab berdasarkan amalan-amalannya, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Dia berharap bisa menebus dirinya dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, kemudian ia bisa selamat. Tapi itu semua hayalan mereka saja, ya akhul Islam, azakumullah. Maka dari itu ya akhi, hari ini kita di dunia, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di hari akhirat kecuali amalan kita di dunia, akhi. Maka hari ini kita beramal dan terus beramal. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari api neraka, ya akhi. Lalu Allah mengatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Tak akan mungkin mereka itu diselamatkan dari api neraka. Ya. Setiap kali orang-orang kafir ingin keluar, dilemparkan lagi ke dalam neraka jahanam. Sampai-sampai mereka minta keringanan, ya, supaya bisa istirahat satu hari saja. Itu pun tidak diberikan oleh Allah keringanan. Terus menerus dalam siksa yang sangat keras, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Kalla innaha lada. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu lada. Lada itu artinya bagian api yang paling panas. Ya. Nazza'atan lisyawa. Nazza'atan lisyawa artinya mencabut apa? Kulit, sehingga terkelupas dan terbakar oleh api neraka. Tapi setiap kali terkelupas diganti lagi oleh Allah dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, kata Allah dalam surat An-Nisa. Setiap kali kulit mereka terkelupas, kami ganti lagi dengan kulit yang baru agar mereka merasakan adab api neraka. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Nazza'atan lisyawa, tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a kaw'a, ay tad'u an-nar ilaiha abna'aha alladhina khalaqahumullahu laha wa qaddara lahum annahum fid dari dunya ya'maluna 'amalaha, fatad'uhum yawmal qiyamah bilisanin taliqin dhaliqin, ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب يلتقط الطير الحب. تدعو artinya neraka itu akan menyeru dan memanggil. Man adbara wa tawalla, orang-orang yang berpaling dan pergi waktu di dunia. Maksudnya, kata beliau, neraka nanti akan memanggil orang-orang yang Allah ciptakan untuk neraka itu. Di mana waktu di dunia mereka beramal dengan amalan penduduk api neraka, maka kemudian neraka pun akan memanggil mereka dengan lisan yang talik, yang lancar, ya. Kemudian neraka itu akan mengambili mereka dan diseret mereka ke dalam api neraka. tad'u man adabara wa tawalla wa jama'a fa'u'a. Lalu kemudian neraka pun mengumpulkan mereka dan memasukkannya dalam neraka jahanam tersebut. Masyaallah ikhwatul Islam, a'azakumullahu ayyakum. Di hari kiamat siapapun tak akan bisa lari. Kemana coba kita akan lari? Kalau di dunia banyak orang berbuat maksiat masih diberikan oleh Allah kesempatan demi kesempatan, kenikmatan demi kenikmatan. Tapi di kiamat mau lari kemana? Ya, enggak ada tempat lari di sana pada waktu itu ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian Allah mengatakan, innal insana khuliqa halua. Sesungguhnya manusia itu, al alif lam dalam alif al insan di sini mencakup seluruh manusia. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, khuliqa halua, diciptakan oleh Allah dalam keadaan halu. Apa sih halu itu, Pak? Ya. Lalu Allah menafsirkan apa yang dimaksud dengan halu. Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa musibah, maka ia pun berkeluh kesah, enggak sabar. Ya. Ai kata Ibnu Katsir, idza asabahu dhur fazi' wa jazi' wa ankhala'a qalbuhu min shiddatir ru'b wa aisa an yahsul lahu ba'da dhalika khair. Artinya manusia itu kalau ditimpa kesusahan, sakit ataupun yang lainnya, ya kerjaannya keluh kesah, enggak sabaran. Iya. Itu manusia. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan kalau ia diberikan kesenangan, pelit bin koret alias bakhil, Pak. Itu sifat manusia, itu sifat dasar manusia, Pak. Manusia itu senang berkeluh kesah. Makanya kan kita lihat banyak orang yang berkeluh kesahnya lewat Facebook, Pak. Lewat status, ya, statusnya sedang sakit, statusnya macam-macam lah. Akhirnya dia mengadu ke orang-orang melalui media sosial. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian Allah mengecualikan siapa yang tidak seperti itu. Siapa yang tidak seperti itu, yang apabila ditimpa kesusahan dia enggak sabaran, senangnya keluh kesah. Kalau ditimpa kesenangan dia malah koret alias pedit. Maka Allah mengatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Allah mengatakan orang-orang sholat itu enggak bakalan seperti itu. Kalau memang sholatnya benar. Nah, kalau misalnya ada orang sholat tapi kok sifatnya masih halu, gimana tuh, Pak? Itu artinya sholatnya enggak benar, Pak. Sebab kalau sholatnya khusyuk, tuma'nina, dia betul-betul menjaganya, betul-betul dia semangat terhadap sholatnya, maka dijamin insya Allah. Di saat ia ditimpa kesusahan, sabar. Ditimpa dia diberikan kesenangan, bersyukur. Makanya kata Rasulullah SAW kan apa? Ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan kaum mu'min itu. Inna amrahu kulla khair, urusan mu'min itu semuanya baik. In asabatu sarra syakar, fakana khairallah. Kalau ia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, itu kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra, kalau ia ditimpa kesusahan, sabar fakana khairullah, maka itu kebaikan buat dia. Kenapa? Karena dia salat. Ini menunjukkan, Pak, salat itu memberikan kekuatan hati. Salat itu memberikan apa? Ketegaran dalam kehidupan ya akhwat Islam. Dan ini menunjukkan orang yang tidak salat pasti orangnya cepat putus asa kalau ditimpa musibah, dan pelit ketika diberikan apa? Kenikmatan. Kenapa? Orang yang enggak sholat seperti itu biasanya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Yang seperti apa sholatnya? yang lalai, bukan. Allah mengatakan alladzinahum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Allah mensifati di situ daimun, senantiasa dawam menjaga salatnya, istiqomah terus di atas salatnya, berusaha terus menjaga salatnya. Itu orang-orang yang daimun, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Iya. Ini menunjukkan, Pak, penting loh untuk istiqomah terus di atas menjaga salat itu, Pak. Baik salat yang lima waktu maupun salat sunnah. Karena di sini Allah memutlakan kecuali orang yang salat. Iya. Orang yang salatnya sempurna siapa? Yaitu orang yang bukan hanya salatnya terhadap yang wajib saja, tapi juga yang sunnah-sunnah. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Al-Imam Ibn Kathir berkata, ay al-insan min haythu huwa mutasifun bisifatid dham illa man asamahu Allah wa waffaqahu wa hadahu ilal khair wa yassara lahu asbabahu wa humul musallun. Artinya manusia pada dasarnya dia bersifat dengan sifat tercela tadi. Kalau ditimpa kesusahan enggak sabaran, kalau ditimpa kesenangan koret. Kecuali orang-orang yang Allah lindungi dan Allah berikan taufik serta Allah berikan hidayah kepada kebaikan, bahkan Allah memberikan kemudahan sebab-sebabnya. Siapa dia? Itu orang-orang yang salat. Alladzina hum 'ala salatihim daimun ay qila ma'nahu yuhafidhuna ala awqatihim wa wajibatihim, qala Ibnu Mas'ud wa Masruqu Ibrahim An-Nakhai. Artinya dia betul-betul menjaga waktu-waktunya dan kewajiban-kewajibannya. Dia jaga syaratnya, dia jaga rukunnya, dia jaga kewajibannya, dia betul-betul tumakninah, dia jaga kekhusyuannya. Ya. Nah, seperti ini salat yang bermanfaat, ya akhi. Wa qila al-murad bidawam huna as-sukun wal khusyu'. Yang dimaksud dengan daimun, artinya dari kata dawam, maksudnya yaitu tenang dan khusyuk di dalam sholatnya itu. Iya. Kalau orang sholatnya, Pak, dikit-dikit bergerak, garuk sini, garuk sana, matanya salihah sana, lihat sini, gimana disebut khusyuk? Khusyuk itu yang mencakup dua, mencakup badan dan mencakup hati. Badannya tenang, hatinya pun juga fokus. Itu namanya apa? Khusyuk, ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Wa qila, dan ada yang berkata, al muradu bidzalika alladzina idza 'amilu 'amalan dawamu 'alaihi wa athbatuh. Yang dimaksud dengan daimun di sini artinya yaitu orang-orang yang apabila mengamalkan suatu amal, mereka terus-menerus menjaga amalan tersebut untuk selalu dawam. Misalnya kita bukan hanya sholat duha, tapi kita juga dawamkan sholat tahajudnya. Kita jaga sholat tahajudnya jangan sampai bocor. Kita jaga sholat duhanya. Kita jaga juga amalan-amalan sunnah yang lainnya. Yang enggak apa-apa, yang penting, yang sedikit, yang penting dawam lah. Iya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Yang paling dawam. Dawam itu yang paling apa? Iya, langgeng walaupun sedikit. Namun tentunya, Pak, masalah dawam apa enggaknya tetap harus melihat amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal itu memang Rasulullah dawamkan, dawamkan. Kalau amal itu tidak didawamkan oleh Rasulullah, jangan dawamkan. Contoh tahajud, Rasulullah mendawamkannya. Contoh puasa Senin Kemis, Rasulullah mendawamkannya. Contoh puasa 3 hari setiap bulan, beliau mendawamkannya. Tapi ada yang sifatnya Rasulullah tidak dawamkan. Ya, contohnya sholat qobliyah maghrib, Rasulullah tidak dawamkan. Qobliyah asar, Rasulullah tidak dawamkan. Sebagian ulama mengatakan salat duha pun juga Rasulullah tidak dawamkan. Maka yang seperti ini yang Rasulullah tidak dawamkan, lebih baik kita pun tidak mendawamkannya, ya akhwal Islam, sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Yang selalu didawamkan Rasulullah apa? Baca Quran setiap malam, didawamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Qatadah berkata ketika menafsirkan firman Allah ini, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka. Dzukira lana anna Daniel alaihi salam na'ata ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala yusalluna salatan law sallaha qaumu Nuhin ma gharq ma ghariqu aw qaumu 'Adin ma ursilat alaihim rihul 'aqim aw Thamud ma akhadathum sayhah fa'alaikum bisolati fa'innahu khuluqun lil mu'minina hasan. Disebutkan bahwa Nabi Daniel, ya, ketika mensifati umat Nabi Muhammad, dia berkata begini, umat Muhammad itu sholat dengan suatu sholat, kalaulah sholat itu dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, mereka gak bakalan tenggelam. Kalaulah sholat itu dilakukan oleh kaum Ad, tidak akan dikirim kepada mereka angin yang sangat kencang, yang sangat dingin. Kalaulah ya sholat itu dilakukan oleh kaumnya Thamud, tidak akan ditimpa suara yang memekakkan telinga. Maka hendaklah kalian sholat, jaga sholat kalian, kata beliau, karena itu adalah akhlaknya kaum mukminin. Maka amalan yang paling berhak untuk kita perhatikan, yang pertama sholat dulu deh, Fa. Karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat apa? Sholat. Apabila sholatnya baik, amal lain ngikut. Apabila sholatnya buruk, amal lain ngikut. Makanya, Pak, kalau ada orang yang selalu menjaga sholatnya, ya ketika dikumandangkan azan dia langsung korejat pergi ke masjid dengan semangatnya. Dia kemudian jaga sholat-sholat sunahnya. Dia lakukan begitu khusyuknya, dia jaga. Coba antum melihat amalan yang lainnya, pasti bagus juga. Biasanya begitu. Bahkan ya, Umar bin Abdul Aziz ketika melihat ada orang yang sholatnya bagus banget, masya Allah, dia langsung menunjuk dia sebagai amir. Kamu jadi amir sana. Oh, kok dari mana? Rupanya Umar bin Abdul Aziz beristimbat, orang ini bagus sholatnya, pasti pekerjaannya juga bagus. Maka orang yang betul-betul bagus dalam menjaga sholat, insya Allah itu akan berpengaruh kepada perbuatan yang lainnya, ya akhwal Islam. Dia juga akan jujur, dia akan jauh daripada perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana dalam riwayat Bazar, ya, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang di waktu malam sholat tahajud, tapi paginya mencuri, ya Rasulullah. Faidha asbaha saroko. Ya, malamnya tahajud, paginya apa? Mencuri. Apa kata Rasulullah? Satamna'hu sholatuhu. Kelak sholatnya akan mencegah dia. Artinya kalau ada orang yang betul-betul menjaga sholatnya, walaupun kita lihat kok dia masih berbuat maksiat, insya Allah suatu ketika akan memberikan kekuatan. Kenapa? Karena dia sudah punya modal di situ. Dia sudah punya modal untuk mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholat itu penting sekali, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, makanya kan syariat, semua syariat Islam Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, tapi untuk sholat enggak. Allah sampaikan langsung kepada Rasulullah tanpa perantara. Dipanggilnya Rasulullah ke langit yang ketujuh untuk diwajibkan kepadanya sholat lima waktu. Alladzinahum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang senantiasa dawam dalam sholatnya itu. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat yang lainnya. Setelah Allah menyebutkan yang pertama kali sholat, lalu Allah sebutkan sifat yang lain. Ini menunjukkan orang yang sholatnya benar dia akan mendapatkan sifat-sifat berikutnya. Apa itu? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang mengetahui hak yang ada pada hartanya. Iya. Lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang yang minta-minta dan yang terhalang dari rezeki. Orang fakir miskin dan yang lainnya. Ai fi amwalihim nasibun muqarrarun lidawil hajat. Artinya mereka tahu bahwa harta yang mereka miliki ini ada nasib yang harus diberikan kepada fakir miskin, sehingga mereka mensyukuri nikmat Allah dengan harta tersebut. Iya. Orang yang sholatnya benar, Pak, enggak bakalan koret, Pak. Orang yang koret tuh biasanya sholatnya payah. Orang yang medit itu sholatnya biasanya juga medit. Tapi orang yang sholatnya rajin, masya Allah, menjaga, lihat saja, dia akan dermawan insya Allah, biiznillah. Dia akan tahu bahwasanya di hartanya tersebut ada hak fakir miskin yang harus dikeluarkan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam harta mereka dia tahu hak yang maklum. Ini menunjukkan bahwa pemilik harta wajib mengetahui tentang hak yang harus diketahui dari hartanya tersebut. Iya. Dia harus tahu. Antum-antum yang diberikan oleh Allah alhamdulillah kelebihan harta, wajib belajar tentang fikih zakat. Iya. Tergantung hartanya apa. Kalau antum hartanya duitnya banyak, alhamdulillah, duit itu harus dikeluarkan berapa persen, berapa nisabnya. Harus fahami, harus selalu dijaga itu ya afal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Kemudian Allah mengatakan, "Walladzina yusaddiquna biyaumiddin." Dan orang-orang yang membenarkan hari kiamat, hari pembalasan. Ayyuqinuna bil ma'adi wal hisabi wal jazaa. Fahum ya'maluna 'amala amala man yarju thawaba wa yakhafu al-iqab. Yaitu mereka yang yakin akan adanya hari pembalasan, yakin akan adanya hari kiamat, sehingga yang mereka khawatirkan adalah hartanya ini, apa yang saya jawab nanti pada hari kiamat ketika Allah mempertanyakan hartanya satu persatu. Sebagaimana kata Rasulullah, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Senantiasa seorang hamba akan terus berdiri sampai ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama tentang apa? Hah? Tentang umurnya, buat apa dia habiskan umur, waktu kita. Dan tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Dan tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Dan tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa diinfakkan. Setiap harta kita ditanya, ini dari mana, untuk apa. Kalau kita infakkan buat acara-acara yang gak benar, itu harta itu akan ikut mengadab kita, Pak, masalahnya. Subhanallah ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Maka orang-orang seperti ini, yusaddiquna biyaumiddin, membenarkan hari kiamat, hari pembalasan. Dia takut kalau hartanya ini akan menjadi adab buat dia. Sebagaimana Allah mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari itu harta-harta mereka yang berupa emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya itu dipanaskan dalam neraka jahanam, kemudian disetrikakan ke jidatnya, ke punggungnya dan ke rusuknya, sambil dikatakan, inilah akibat yang kalian tumpuk-tumpuk dahulu di dunia yang tidak dikeluarkan padanya zakatnya. Rupanya harta itu ikut mengadab, bayangkan. Walaupun duit kita 100 perak, antum masukin buat acara dangdutan, ini 100 perak mengadab kita pada hari kiamat. Karena digunakan untuk acara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Maka seorang yang beriman kepada hari kiamat, Pak, enggak mau menggunakan hartanya untuk hal-hal maksiat, walaupun sedikit enggak mau. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Nah, terkadang di zaman kita ini terkadang enggak tahu hartanya kemana. Buat beli apa, Mas? Buat beli pulsa. Pulsa apa? HP. Pulsanya buat apa? Buat internet. Internet itu buat apa? Buat buka YouTube. Bukannya apaan? Emangnya enggak ditanya sama Allah itu? Iya. Antum setiap bulan berapa ratus ribu keluar buat beli internet itu? Buat apa digunakan itu? Subhanallah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap harta kita akan ditanya oleh Allah. Iya. Coba antum kalau pulang ke rumah buka ya lemari pakaiannya. Itu setiap pakaian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pakaian banyak-banyak begitu buat apa? Buka lemari sepatunya, itu sepatu dibeli begitu enggak dipakai buat apa? Semua akan ditanya oleh Allah. Semua yang kita beli ditanya oleh Allah. Ditanya, dari mana uangnya? Dan buat apa kamu gunakan? Subhanallah. Inilah dunia, Pak. Halalnya hisab, haramnya adab. Itu dunia ya, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Dan orang-orang yang merasa takut dengan azab Rabb-nya. Takut dia dengan azab Allah. Saya takut kalau saya dibakar dalam api neraka. Saya takut, masya Allah. Rasa takut ini, Pak, ya, merupakan perkara yang memberikan kekuatan yang dahsyat, ya, untuk senantiasa menjaga sholatnya. Untuk senantiasa menjaga hartanya supaya diinfakkan di jalan Allah. Untuk meninggalkan berbagai macam maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah, kalau bukan karena rasa takut, Pak, mungkin kita akan lebih banyak mengikuti setan, Pak. Kalau bukan karena rasa takut kepada Allah dan kepada hari kiamat, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lebih senang mengikuti hewa nafsu bagaikan binatang ternak. Makanya orang-orang yang berbuat maksiat itu karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Enggak ada. Orang yang korupsi, orang yang banyak berbuat maksiat itu mujrimun. Kenapa mereka lakukan itu? Jawabnya satu, karena rasa takut mereka kepada Allah tipis sekali. Walaupun mereka beriman, mungkin mereka beriman. Kamu beriman akan api neraka? Beriman. Tapi kenapa kamu berbuat maksiat? Akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Walladzina hum min adzab rabbihim mushfiqun. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya adab Rabb mereka itu tidak aman. Maksudnya, seorang pun tidak boleh merasa aman dari adab Allah. Kamu yakin? Ketika kamu berbuat maksiat, kamu akan hidup di saat kamu berbuat maksiat itu? Apakah kita yakin ketika kita berbuat maksiat bahwa Allah sekonyong-konyong memberikan azab kepada kita? Gimana coba, Pak, kalau kita sedang berbuat maksiat tiba-tiba Allah runtuhkan rumah kita, mati? Bagaimana coba kalau kita sedang berbuat maksiat tiba-tiba Allah tenggelamkan kita ke bumi? Bagaimana coba ketika kita berbuat maksiat tiba-tiba malaikat maut menyapa kita, datang menjemput ajal kita? La haula wala quwata illa billah. Siapapun di antara kita yang hendak berbuat maksiat, coba pikirkan baik-baik itu. Ingat, azab Allah tidak bisa kita merasa aman darinya. Aila ya'manu ahadun mimma aqila anillah amrahu illa bi amani minallahi tabaraka wa ta'ala. Artinya azab Allah itu tidak mungkin seorang pun merasa aman bagi orang yang berakal. Tapi kalau orang yang enggak berakal, yang enggak menggunakan akal pikirannya, aman-aman aja. Kok kemarin saya berbuat maksiat aman-aman aja ya? Ya, Allah amankan kamu. supaya pertama Allah masih berikan kepada kamu kesempatan supaya taubat, atau yang kedua supaya kamu tambah sesat? Masallallahu alaihi wa sallam. Maka ya akhwat Islam, tidak ada orang yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Makanya Allah mengatakan apa? Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jangan sekali-kali merasa aman dari makar Allah ya akhi. Iya. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.